Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah fiddin asanallahu yakum. Kita lanjutkan kajian kita hadis arba'in an-nawawiyah. Kita masuki hadis yang ke 22. Jadi biar nanti kita apa yang waktu-waktu terakhir kita bicara hadis yang terakhir. Jadi kita siang hari ini hadis yang ke 22 dan 23 insyaallah. Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan An-Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seseorang, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pertanyaannya, dia katakan, ara'aita idza shalaitul maktubat wa shumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah? Qala na'am. Rahu Muslim. Dia bertanya, ra'aita idza shalaitul maktubat, bagaimana pendapat Anda jika aku telah melaksanakan salat yang wajib? Wa shumtu ramadhana, dan aku telah berpuasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal, aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul harama, dan aku juga mengharamkan yang haram. Wa lam ajid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah dari yang itu sedikit pun. A'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Qal, beliau menjawab, na'am, iya, kamu masuk surga jika demikian. Rahu Muslim. Ikhwah fiddin asanallahu wa'alaikum. Coba kita lihat bagaimana apa karakteristik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya mereka urusan akhirat. Jadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang aktivitas hariannya, apakah kalau saya demikian itu masuk surga? Jadi yang menjadi pikiran dan keinginan mereka bagaimana hidup di dunia, dan dengan kehidupan dunia tersebut yang dia jalankan itu merupakan sarana untuk masuk surga. Alam merupakan sesuatu yang mengantarkan dia ke surga. Demikian juga kalau meminta wasiat, juga wasiat untuk bisa dekat ke surga dan jauh dari neraka. Menanyakan amalan, amalan-amalan yang bisa menyelamatkan dari siksaan api neraka. Dan demikianlah hakikat kehidupan dunia. Bagaimana seseorang itu hidup di dunia, yang dipikirkan olehnya bagaimana dia bisa selamat di akhirat kelak. Sahabat tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang sudah dia lakukan, apakah modal seperti itu sudah cukup untuk masuk ke surga? Dan dijawab oleh Nabi, iya, itu cukup untuk masuk surga. Perlu diperhatikan di sini, Apabila sebuah amalan dikatakan bahwa pelakunya masuk surga, maka maksudnya, ini perlu diperhatikan ya, sebuah amalan kemudian dijanjikan pada amalan tersebut surga, maka maksudnya, yang pertama, di satu di antara dua ini ya, amalan tersebut merupakan sebab masuknya dia ke surga. Setelah tentunya memenuhi seluruh syarat dan ternafikannya seluruh mawani, seluruh penghalang-penghalang. Jadi artinya, iya amalan tersebut menyebabkan masuk surga, tapi tentunya dengan syarat, dengan ketentuan, syarat yang lain dipenuhi dan juga tidak ada penghalang. Seperti perkataan seorang, apakah kalau saya wudu sholat saya sah? Iya, sah sholatmu. Maksudnya tentunya apa? Bahwasanya wudu merupakan sebab sahnya sholat, syarat sahnya sholat. Namun tentunya harus juga memenuhi syarat yang lainnya dari ketentuan-ketentuan untuk seorang dikatakan sah sholatnya, dan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sahnya sholat. Demikian juga amalan. Maka suatu amalan tertentu dikatakan itu pelakunya masuk surga apabila tidak ada, apabila telah terpenuhinya atau apabila memenuhi syarat yang lainnya dan tidak adanya mawani. Demikian juga sebaliknya kalau kemudian sebuah amalan dikatakan masuk neraka. Juga demikian. Artinya kalau tidak ada di sana apa perkara-perkara yang bisa membatalkan dia untuk masuk neraka dengan sebab dia telah beramal amalan tersebut. Yang kedua, pemahaman kedua itu melakukan amal tersebut dengan dilandasi tauhid. Jadi seorang mengamalkan sebuah amalan yang dikatakan itu amalan memasukkan dia ke sorga, seperti misalnya tentang apa? Tentang seorang apa? Pezina yang dia masuk sorga gara-gara apa? Gara-gara mengasih minum. Maka tentunya bukanlah orang yang ngasih minum kepada anjing tersebut tanpa dia muwahid kemudian bisa masuk sorga, tidak. Tetap saja disyaratkan padanya dia harus seorang muwahid, harus seorang ahli tauhid. Itu harus, tidak boleh tidak. Dipahami demikian dalam seluruh hadis-hadis Nabi SAW atau firman Allah Ta'ala, kalau seorang masuk surga dengan sebab sebuah amal, maka maksudnya satu di antara dua ini. Dan tauhid ini termasuk dalam poin yang pertama, yaitu dia memenuhi seluruh syarat. Dalam artian apa? Tauhid merupakan syarat mutlak yang tidak boleh tidak harus dimiliki oleh setiap amil untuk supaya dengan sebab amalnya dia masuk surga. Ini kadang yang apa, masyarakat salah paham. Jadi dia sudah berbangga dan sudah merasa masuk surga karena telah mengamalkan amalan tertentu atau telah berzikir tertentu tanpa memahami bahwasanya itu harus memenuhi syarat yang menjadi syarat mutlak untuk orang bisa masuk surga. Maka dengan sebab amal tersebut dan dia memenuhi syarat mutlak yang tidak boleh tidak dimiliki dan dia tidak punya penghalang untuk masuk surga, itu baru. Kalau kemudian sementara dia tidak memenuhi syarat atau punya penghalang untuk bisa masuk surga, maka amalan tersebut tidak akan berfaedah kepadanya. Kemudian tentang masuk surga itu juga ada dua makna, yaitu yang pertama langsung masuk surga tanpa masuk neraka sama sekali. Dan ini bagi mereka yang tidak memiliki dosa atau bagi mereka yang dosa-dosanya lebih sedikit dibandingkan hasanatnya di dalam timbangan hasanat dan sayiat, hasanahnya, kebajikannya lebih berat bobotnya dibandingkan kejelekannya, mereka lah orang-orang yang langsung masuk surga dan tidak tersentuh api neraka. Termasuk di dalamnya orang yang secara timbangan sayiah dengan hasanatnya, kebajikan dengan kejelekannya lebih berat kejelekannya, namun kemudian Allah mengizinkan kepada salah seorang dari hambanya untuk memberikan syafaat kepadanya dan Allah meridhoinya untuk mendapatkan syafaat, maka yang semestinya dia masuk neraka karena adanya syafaat dengan izin Allah dan ridho Allah, dia batal masuk neraka dan langsung ke surga. Ini orang-orang yang dikatakan langsung masuk surga dan tidak melalui masuk neraka. Yang kedua, masuk surga setelah sebelumnya masuk neraka. Ini bagi ahlul kabair, bagi pelaku dosa besar yang dibawa syirik, yang tidak sejajar dengan syirik dosanya, dan tak seorang pun yang diizinkan oleh Allah SWT untuk memberikan syafaat untuk supaya tidak masuk neraka. Maka mereka ahli tauhid yang masuk neraka ini, dari pelaku dosa besar, dari kalangan muwahhidin yang Allah tidak menghendaki untuk mengampuninya sebelum diazab di neraka, maka mereka masuk surga setelah sebelumnya masuk neraka. Berpindahnya dari neraka ke surga bisa dengan dua sebab. Sebab syafaat, Allah mengizinkan kepada seorang hambanya untuk memberikan syafaat kepadanya, kemudian Allah meridhoinya untuk keluar dari api neraka sebelum waktunya, sebelum batas akhir yang semestinya seandainya tidak ada yang memberi syafaat. Yang kedua, dia keluar dari api neraka dengan kehendak Allah SWT semata, artinya bukan karena syafaat, tapi Allah menghendaki untuk mengeluarkannya. Semua orang yang masih dalam hatinya ada walau seberat darah dari iman, sebagaimana perincian ini sudah saya jelaskan dalam penjelasan Lum'atul I'tiqad. Memahami masuk surga demikian, demikian juga memahami tidak masuk surga. Seseorang yang dikatakan tidak masuk surga dengan sebab amalan, seperti misalnya hadis yang saya sampaikan tentang kasiatun ariyatun, seorang yang apa? Berpakaian tapi hakikatnya telanjang, maka Rasulullah katakan la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak akan. Maka hadis-hadis seperti ini karena membuka aurat kepada lelaki ajnabiyah, laki-laki yang bukan mahramnya, itu termasuk dosa besar dan bukan termasuk kekafiran selama meyakini dia berdosa karenanya, maka ini adalah ancaman untuk tidak masuk surga, dalam artian tidak langsung masuk surga. Kalau Allah tidak mengampuni dosanya, maka dia tidak langsung masuk surga. Tetapi selama dia seorang muwahhid, ahli tauhid, maka tetap saja pada akhirnya dia masuk surga. Tapi ini merupakan ancaman yang sangat berat, yang berarti dia tidak bisa langsung masuk surga, harus masuk neraka terlebih dahulu dengan sebab dia berpakaian tetapi telanjang. Makna yang kedua dari tidak masuk surga adalah tidak masuk surga sama sekali. Ini bagi orang kafir. Tidak masuk surga sama sekali hanya berlaku bagi orang kafir, orang-orang munafik. Adapun bagi muwahhid, maka pasti dia pada akhirnya masuk neraka. Ada di kalangan muwahhid, pada akhirnya dia masuk surga. Ada kalanya muwahhid langsung masuk surga, dan ada kalanya singgah terlebih dahulu di dalam neraka. Nah, demikian ikhwah fiddin azanullah yakum, memahami nas-nas tentang masuk surga atau tidak masuk surga, tentang masuk neraka atau tidak masuk neraka. Sama persis seperti itu. tentang barang siapa yang berbuat demikian maka dia masuk neraka, maka juga pemahamannya demikian. Kalau itu merupakan dosa kekafiran, maka dia masuk neraka untuk selamanya. Kalau itu dosa besar, maka dia masuk neraka apabila Allah tidak mengampuninya untuk sementara waktu, sampai kemudian Allah mengangkatnya dari dalam neraka. Itulah pemahaman yang benar, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Dan hati-hati dengan pemahaman khawarij, pemahaman mu'tazilah atau pemahaman murji'ah terkait dengan masuk surga atau masuk neraka. Kemudian dalam hadis tersebut, kalau dilihat secara sepintas, sahabat tadi dia tidak melaksanakan seluruh kewajiban. Karena dia hanya sholat yang wajib, puasa yang wajib. Padahal kewajiban itu banyak sekali. Maka tentang penunaian kewajiban-kewajiban yang lainnya itu bisa diambil dari mana ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal. Makna menghalalkan yang halal itu meyakini halalnya semua yang dihalalkan oleh Allah, dan semua yang dihalalkan oleh Allah termasuk yang dihalalkan oleh Allah itu semua yang diwajibkan, yang disunahkan, dan yang mubah. Maka tatkala dia mengatakan wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal, artinya dia meyakini sesuatu yang dihalalkan Allah itu halal. Yang dihalalkan oleh Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang mubah. Tatkala dia meyakini bahwasanya ini dihalalkan Allah dan wajib, kemudian dia kerjakan dan tidak dia tinggalkan. Tatkala dia meyakini ini dihalalkan Allah dan hukumnya sunnah, maka dia kadang kerjakan dan kadang juga tidak, atau bisa jadi tidak sama sekali. Tatkala dia yakini bahwasanya ini halal dan hukumnya mubah, maka kadang dia ambil dan kadang juga dia tidak ambil karena mubah. Dengan demikian sudah masuk ke dalam menunaikan seluruh kewajiban pada ahlaltu halal. Aku menghalalkan yang halal. Artinya menghalalkan yang halal dan tunduk kepada konsekuensi penghalalan tersebut. Dia jenis yang mana? Jenis kewajiban, jenis sunnah, atau jenis yang mubah? Sepintas dalam hadis ini tidak terlihat bahwasanya dia meninggalkan yang haram. Pada hakikatnya itu sudah. Itu pada perkataan dia wa haramtul harama, dan aku mengharamkan yang haram. Artinya mengharamkan yang haram, aku meyakini yang diharamkan oleh Allah adalah haram dan menjauhinya, meninggalkannya. Maka dengan demikian berarti dia telah meninggalkan seluruh yang haram. Maka walam asyid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah lebih dari itu sedikit pun, adkhulul jannah, jelas. Maka dia pasti masuk surga. Orang yang demikian pasti masuk surga, bahkan langsung masuk surga dan tidak masuk neraka. Kalau kemudian dia konsekuen kepada pernyataan ahlaltul halala wa haramtul harama dengan makna yang sudah saya jelaskan tersebut. Maka ikhwah fiddin azanallahu yakum, jangan dipahami dengan demikian seseorang kemudian cukup ternyata sholat lima waktu dan puasa Ramadan, kemudian yang haram nyatakan haram, yang halal nyatakan halal, kemudian ini haram tapi kemudian dia kerjakan. Kan yang penting haramtul haroma, ini halal karena diwajibkan oleh Allah berarti halal, kemudian dia meninggalkannya. Kalau orang demikian, maka dia pun tetap masuk surga. Tetapi apa? Tidak langsung kalau Allah tidak mengampuninya. Selama dia meyakini yang halal itu halal dan yang haram itu haram, tidak merubah hukum Allah SWT. Dengan syarat tentunya dia seorang muwahhid, ahli tauhid, bukan orang musyrik, tidak berbuat syirik. Walaupun dia meninggalkan kewajiban, tapi dia masih sholat 5 waktu. Tapi kewajiban yang lainnya dia tinggalkan. Dan kemudian dia meyakini sesuatu yang haram masih, tetapi masih dia kerjakan yang haram tersebut, maka dia pun masuk surga. Kalau dia masih meyakini bahwasanya hukum Allah itulah yang benar dan dia merasa berdosa dengan melanggar hukum Allah tersebut, dan dia adalah seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, maka dia pun juga pasti masuk surga. Tetapi tidaklah seperti orang yang menyempurnakan pada seperti yang sudah dijelaskan pada kriteria yang pertama tadi. Kemudian hadis yang ke-23. Hadis ke-23 berkata Imam Nawawi rahimahullah, an Abi Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ashari radhiyallahu an. Dari Abi Malik Haris bin Asim Al-Ashari, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh dari iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u al-mizan ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi, atau dia memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah adalah burhan. Itu cahaya yang bersinar. Wa sabru diyaun, dan sabarlah dia, yaitu cahaya yang bersinar lagi menyengat dan membakar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, dan Al-Qur'an itu hujjah bagi kamu atau atas kamu. Kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famuqtiquha au mubiquha. Maka setiap manusia setiap harinya dia menjual dirinya, maka ada yang telah membebaskan dirinya dari api neraka, atau justru ada yang membinasakannya. Rawahu Muslim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kedudukan tentang toharah. Tentang toharah ini, makna bersuci dalam hadis ini, ulama berselisih pendapat. Yang paling masyhur di antara pendapat-pendapat yang ada tentang makna toharah, bersuci dalam hadis ini, yang pertama itu bersuci diartikan dengan bersuci dari najis maknawi, yaitu dari dosa-dosa, baik dosa batin maupun dosa lahir. Dan dia dikatakan sebagai separuh iman karena iman ada dua. Ada dua cakupan, yaitu membersihkan diri dari dosa dan melaksanakan ketaatan. Ya, meninggalkan dan melaksanakan. Maka tatkala dia telah meninggalkan dosa-dosa, ini berarti telah memiliki separuh iman. Yang separuhnya adalah melaksanakan ketaatan. Itu makna pertama. atau pemahaman pertama terhadap makna tuhur. Yang kedua, bersuci dimaksud di sana bersuci yaitu dengan air atau yang jenisnya tayamum, artinya bersuci dari hadas, hadas besar atau hadas kecil. Kemudian bersuci dikatakan satrul iman, iman yang dimaksudkan di situ adalah as-shalah. Sebagaimana dalam firman Allah, la yudhiu imanakum, Allah tidak menyanyiakan iman kalian, ayat sholat kalian. Ini terkait pertanyaan para sahabat tentang para sahabat yang sempat sholat ke Baitul Maqdis, kiblatnya Baitul Maqdis. Kemudian mereka meninggal sebelum turunnya pergantian kiblat. Firman Allah pergantian kiblat menjadi menghadap Ka'bah. Bagaimana sholat mereka? Mereka tidaklah sholat menghadap Ka'bah, mereka sholat menghadap Baitul Maqdis. Maka Allah turunkan firman Allah demikian. Allah terus firman Allah tersebut, inna Allah la yudhi'u imanakum, Allah tidak menyanyiakan iman kalian, ayo sholat kalian. Maka kalau tuhur diartikan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, maka al-iman adalah as-shalah. Ya, karena toharah merupakan separuh dari sholat. Ya, ketika dia telah melaksanakan syarat sholat, tinggal dia menyempurnakan rukunnya. Dan sholat dikatakan sebagai iman karena sholat merupakan pokok amalan iman. Dan tidaklah orang memiliki iman yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat tidak dikatakan mukmin. Maka karena kedudukan sholat sebagai rukun dari iman, maka dia pun dinamakan iman. Sebagaimana sujud tatkala merupakan rukun sholat, maka perintah untuk sholat cukup dikatakan dengan perintah untuk ruku atau sujud, farka'u ma'arraki'in. Maka ruku merupakan rukun sholat. Syariat menyatakan perintah sholat dengan memerintahkan untuk ruku, farka'u ma'arraki'in. Maksudnya sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Itu pemahaman tentang at-tuhur satrul iman. Kemudian walhamdulillah tamla'ul mizan, dikatakan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, dan pujian Allah Ta'ala itu meliputi dalam 6 hal. Terpuji dalam kesempurnaan rububiyahnya, dalam kesempurnaan uluhiyahnya, dalam kesempurnaan asma dan sifatnya, dalam kesempurnaan takdirnya, dan dalam kesempurnaan syariatnya. Dan dalam keseluruhan hal tersebut Allah terpuji. Dan telah saya jelaskan tentang makna alhamdulillah pada secara lumatul i'tiqad. Kemudian dikatakan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, artinya berarti ada yang lebih dulu. Dikatakan dia memenuhi timbangan, berarti di timbangan sudah ada isinya terlebih dahulu, kemudian alhamdulillah memenuhinya. Itu tafsiran pertama dari alhamdulillah memenuhi timbangan. Tafsiran yang kedua, alhamdulillah sebagai pasangan dari subhanallah. Jadi agama kita itu dua, ya, pensucian dan tahliyah dan tahliyah, atau isbat dan nafi. Isbat dan nafi atau tanzi, tahliyah dan tahliyah. Tahliyah itu sama dengan nafi, tanzi, tahliyah sama dengan isbat, menetapkan, mengisi, menghiasi. Kalau tahliyah mengosongkan, tanzi juga membersihkan, mensucikan. Nah itulah din kita, ada dua. Maka subhanallah memenuhi timbangan sebagai pasangan dari subhanallah, karena Alhamdulillah mempertimbangkan sebagai pasangan dari subhanallah, karena alhamdulillah adalah isbat, subhanallah adalah tanzih. Maka subhanallah diletakkan terlebih dahulu dalam timbangan, baru kemudian alhamdulillah. Maka penuhlah timbangan tersebut. Jadi tanzih terlebih dahulu, dan demikian semestinya seseorang sebelum apa mengisi atau menghiasi, maka dibersihkan terlebih dahulu. Maka baru kemudian dihiasi. Orang mau mengecat mesti di apa, amplas terlebih dahulu agar bisa bagus. Kalau tidak akan kotor. Dan itulah din. Al-jam'u baina tanjih wal isbat. Nafi wal isbat. La ilaha illallah, nafi dan isbat. Subhanallah walhamdulillah, ini juga nafi dan isbat. Maka wa subhanallah walhamdulillah ini memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya salat adalah cahaya. Nur adalah cahaya yang tidak memancarkan sinar. Burhan adalah cahaya yang memancarkan sinar namun tidak menyengat, tidak membakar. Dia adalah cahaya yang memancarkan sinar yang menyengat dan membakar. Salat dikatakan nur karena dalamnya terdapat ketenangan. Sedekah dikatakan sebagai burhan karena dalamnya ada unsur kesulitan, unsur terasa berat untuk kemudian mengeluarkannya. Ada semi paksaan di dalamnya. Dan lebih-lebih sabar. Maka sabar dikatakan dia karena dalamnya terdapat keberatan yang sangat, yang lebih dibandingkan dari sedekah dan lebih dari salat. Dan demikianlah gambaran tentang fungsi dari sholat, sodakoh, dan sober. Dan itu semua cahaya-cahaya tersebut akan membantu dan menolong pelakunya pada hari akhirat. Jadi akan sekadar apa yang dia miliki tatkala di dunia dari cahaya, itulah yang akan bersinar. Ada yang cahayanya sejauh mata memandang. Maka dia berjalan di padang mahsyar, di shirath, itu dengan jelasnya dan gamblangnya karena sinar dan cahaya yang dia miliki begitu luas dan lebar. Ada yang hanya di hadapannya saja, ada yang cuma satu ibu jarinya saja di depan ibu jarinya, sehingga dan ada yang kerap-kerip, kadang nyala, kadang mati. Maka tatkala kemudian mati dia berhenti, nyala berjalan dan demikian. Jadi cahaya yang akan dapatkan oleh manusia di akhirat kelak sesuai dengan bagaimana dia mengumpulkan cahaya tatkala di dunia dengan amal-amal tersebut dan amal-amal yang sejenis amal-amal tersebut. Dan demikianlah hari-harinya manusia. Kehidupan manusia hari-harinya demikian. Maka manusia setiap harinya ada yang dia sukses dengan menyelamatkan dirinya dari api neraka, memerdekakan dirinya dari ancaman azab Allah Ta'ala, dan ada yang dalam harinya dia menghancurkan dan membinasakan dirinya, menceburkan dirinya ke dalam api neraka. Dan itulah kehidupan manusia sehari-harinya. Dan demikianlah ikhwah fiddin azanullah wa iyyakum, penjelasan singkat tentang hadis ke-23. Insyaallah kita lanjutkan nanti sore pada hadis ke-24 dan dilanjutkan 3:40 dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa selesai nanti sore. Kalau tidak kita lanjutkan besok pagi biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.